Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang kelima dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Makdisi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan berikutnya di halaman 11, babu nawaqidul wudu. Bab pembatal-pembatal wudu. Ada 3 fokus pembahasan di dalam bab ini. Yang pertama, definisi nawaqid, pembatal-pembatal. Nawaqid adalah jamak dari naqid, yang bermakna pembatal. Hal yang membatalkan wudu itu adalah perkara yang diterangkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketetapan wudu dan keberadaan seorang berwudu itu dengan ketentuan syar'i, maka menghukumi wudu itu batal juga harus dengan dalil syar'i yang menjelaskan tentang batalnya. Kayak ini kaidah pokok dalam pembatal wudu. Asalnya tidak ada yang membatalkan wudu apabila seorang sudah berwudu dengan wudu yang sempurna sebagaimana yang diperintah. Asalnya tidak ada yang membatalkan wudunya, kecuali kalau ada dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang kebatalannya. Dan secara umum pembatal-pembatal wudu itu terbagi 2. Ada pembatal wudu yang disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah pembatal wudu, tidak ada silam pendapat di antara mereka. Yang kedua, ada pembatal wudu yang diperselisihkan. Ada pembatal wudu yang diperselisihkan. Sebagian yang menganggapnya sebagai pembatal wudu, sebagian yang lainnya tidak menganggapnya sebagai pembatal wudu. Iya. Dari Ibnu Qudamah di sini rahimahullah akan menyebutkan 7 pembatal wudu. Sebagian yang beliau sebutkan disepakati, sebagian yang beliau sebutkan ada silam pendapat. Kata beliau, wahia sabatun. Pembatal wudu ada 7. Dan penyebutan 7 ini namanya ala sabil istiqra wa tatabbu. Ya, dengan meneliti dan membahas. Ternyata tidak diketemukan kecuali 7. Tapi ini dibangun di atas ijtihad dari Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Dan akan kita terangkan nanti bahwa di antara pembatal wudu yang beliau sebutkan, ada yang benar pembatal wudu dan ada yang benarnya tidak membatalkan wudu. Iya. Baik, yang pertama, dan ini kita sudah masuk ke pembahasan yang kedua, rincian pembatal-pembatal wudu. Yang pertama yang keluar dari 2 jalur, Kata Ibnu Qudamah, al-khariju minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan, dua jalur, yaitu dari kubul dan dari dubur, dari depan dan dari belakang. Ya. Al-khariju minas sabilaini ala kulli hal. Di cetakan antum tidak ada kata ala kulli hal, ya, boleh ditambah. Yang keluar dari dua jalur pada segala keadaan. Iya. Jadi ini yang dipegang di dalam madhab, bahwa seluruh yang keluar dari jalur, dua jalur, dari depan dan dari belakang, secara mutlak membatalkan wudu. Apakah yang biasa keluar dari depan maupun belakang, maupun keluarnya jarang atau kadang-kadang. Iya. Baik. Sekarang mungkin ada yang bertanya, apa dalilnya setiap yang keluar dari depan maupun belakang pasti dikatakan membatalkan wudu? Jawabannya bahwa Ibnu Qudamah dan ulama yang lainnya yang mengatakan seperti ini, mereka menyebutkan sejumlah perkara yang membatalkan wudu keluar dari depan dan dari belakang. Maka beliau kiaskan, mereka kiaskan, dan mereka buat kaidah setiap yang keluar dari depan dan belakang, maka itu adalah membatalkan wudu. Jelas ya? Jadi sebagiannya adalah dalil, dan sebagiannya kias. Tapi ini masalah sebenarnya, ada pendapat lain di dalam hal ini, bahwa yang keluar dari dua jalur yang dikatakan batal membatalkan wudu apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa itu membatalkan wudu. Karena kita berada di atas kaidah dasar, asalnya tidak ada yang membatalkan wudu kecuali dengan apa? Dengan dalil. Baik, sekarang saya akan rinci beberapa hal yang keluar dari dua jalur. Yang pertama, yang keluar dari dua jalur, ada yang keluar dari dua jalur biasa ya. Seperti air besar, air kecil, angin, buang angin, mani, madi, wadi. Ini biasa keluar dari depan maupun dari belakang. Tentang air besar, Allah berfirman, "Aw jaa'a ahadum minkum minal ghaib." Datang salah seorang dari kalian, seorang-seorang dari kalian kembali dari WC, dari buang air besar. Jadi sebut di sini buang air besar membatalkan wudu. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan batalnya wudu adalah hadits Sufyan bin As-Sal, "Walakin min baulin aw ghaitin aw naum." Akan tetapi sepatu tidak dilepas kalau buang air kecil, buang air besar atau tidur. Sebutkan tiga hadas. Kecil, yang kalau seorang berhadas seperti ini tidak wajib dia lepas sepatunya, boleh dia usap. Nah, adapun angin, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, dan juga hadis Abdullah bin Zaid muttafaqun alaih, "La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Jangan dia tinggalkan salatnya sampai dia dengar suara atau dia cium bau. Ya, tentang mani, ini wajib mandi. Akan datang nanti dalil-dalilnya. Tentang madi sudah berlalu bersama kita. Bahwa madi itu adalah najis, dan apabila keluar Nabi perintah untuk berwudu. Iya. Tawadda waghsil farjak. Berwudulah dan cuci kemaluan, menunjukkan membatalkan wudu. Demikian pula wadi. Ini tiga jenis air yang keluar. InsyaAllah saya akan bedakan nanti di pembahasan mandi. Iya. Jadi ini yang biasa keluar. Dan pada hal-hal yang biasa keluar yang saya sebutkan ini tadi, tidak ada silam pendapat di kalangan ulama bahwa itu dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai hal yang membatalkan wudu. Hal yang membatalkan wudu. Baik. Kemudian diantara hal yang keluar dari dua jalur, ada yang keluar di luar dari kebiasaan. Seperti kalau keluar dari dua jalur, keluar cacing misalnya, atau keluar darah, keluar rambut, atau biji-biji batu, atau yang semisal dengan itu. Iya. Nah, di sini Ibnu Qudamah kalau di atas kaidah beliau, ini dihitung apa? Membatalkan wudu atau tidak? Batalkan wudu. Sebab kaidah beliau, apa saja yang keluar dari dua jalur, batal wudu. Iya, dan ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan batal, dan ada yang mengatakan tidak batal. Iya. Ada yang mengatakan batal, dan ada yang mengatakan tidak batal. Dan yang kuatnya di dalam hal ini, bahwa hal-hal yang keluar dari dua jalur selain dari apa yang telah kita sebutkan, ini perlu dalil khusus yang menunjukkan batalnya. Kecuali kalau misalnya keluar cacing disertai dengan kotoran-kotoran atau bercampur dengan kotoran, maka ini dia dianggap telah membatalkan apa? Wudu. Iya. Demikian pula kalau keluar darah, apabila bercampur dengan apa, kencing, maka ini dianggap membatalkan wudu. Tapi kalau hanya darah saja yang keluar, maka ini kita tidak mempunyai dalil khusus tentang hal tersebut membatalkan wudu. Kecuali kalau darah apa? Darah haid bagi perempuan. Iya. Dan akan datang nanti bahwa darah istihadhah itu apabila keluar dari seorang perempuan tidak membatalkan wudunya. Ya, kita akan terangkan nanti bahwa hadis perintah berwudu bagi perempuan istihadhah di Sahih Al-Bukhari dikritik oleh Al-Huffaz. Ya, dilemahkan oleh Imam Muslim, An-Nasai, Al-Baihaqi dan selainnya. Karena itu saya bisa simpulkan di sini bahwa apa yang keluar dari dua jalur dianggap membatalkan wudu kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut apa? Membatalkan wudu. Nah, seperti pada perempuan misalnya keluar angin dari depan. Iya. Ini biasanya terjadi, banyak terjadi pada perempuan yang sudah melahirkan. Angin yang keluar dari depan ini, kalau dibangun di atas kaidah Ibnu Qudamah, membatalkan wudu atau tidak? Batalkan wudu. Sebab kaidahnya setiap yang keluar dari dua jalur, batal wudu. Nah, tapi yang benarnya bahwa hal tersebut tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu membatalkan wudu. Baik. Ini pembatal yang pertama, yang keluar dari dua jalur. Dan telah kita rinci bahwa yang keluar dari dua jalur, yang kuatnya bahwa yang keluar dari dua jalur yang membatalkan wudu adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil. Berikutnya, yang kedua, najis yang keluar dari selain dua jalur tapi sangat menjijikkan. Kata Ibnu Qudamah, wal kharijun najis min ghairihi ma idza fahush. Dahal yang najis yang keluar dari selain dua jalur tapi fahush, menjijikkan. Iya. Seperti darah yang keluar dari luka atau yang keluar dari hidung, atau seperti nanah, bisul, atau seperti muntah. Ini semuanya keluar dari tubuh, tapi tidak melalui kubul dan tidak melalui dubur, di tempat yang lain keluarnya. Menurut Ibnu Qudamah, ini juga apa? Ini juga pembatal wudu. Iya, dan ini salah satu pendapat di kalangan ulama. Ada pendapat yang kedua. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal-hal yang keluar dari selain dua jalur ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil yang sahih dan sharih menunjukkan hal tersebut membatalkan wudu. Maka asalnya adalah seorang berada di atas kesucian. Muntah misalnya, walaupun ada dalilnya, haditsnya lemah. Demikian pula nanah, bisul, dalam hadits yang lemah. Iya. Demikian pula darah mimisan, juga haditsnya lemah. Karena itu yang benarnya bahwa hal-hal yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapat insyaallah taala lebih kuat. Karena itu apabila ada seorang yang mencabut giginya atau dia periksa darah atau ia mendonorkan darahnya atau yang semisal dengan itu, ini tidaklah membatalkan wudunya. Baik. Jadi yang kedua ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah yang benarnya tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, hilangnya akal. Kata beliau, wa zawalul aql. Hilang akal. Hilang akal ini banyak sebabnya. Apakah karena dia pingsan, atau karena dia mabuk, atau karena dia tidak waras, atau yang semisal dengan itu. Dan hilangnya akal membatalkan wudu menurut kesepakatan ulama, tidak ada silam pendapat. Dan ini dari pembatal wudu yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sakit yang beliau meninggal, beliau pingsan. Setelah beliau sadar, beliau meminta air, kemudian beliau berwudu darinya. Maka ini menunjukkan bahwa hilang akal ini membatalkan wudu. Berikutnya dari pembatal wudu adalah tidur. Ini sebenarnya di poin yang kita sebutkan, tidur sedikit. Ini perkecualian dari di atas ya. Hanya saja ada kekeliruan dalam penulisan di sini. Ya mungkin bisa diperbaiki. Jadi keempat adalah tidur. Tidur yang banyak. Di sini tidur sedikit. Diganti saja tidur yang banyak. Dalam keadaan duduk maupun berdiri. Jadi hilang akal itu masuk juga di dalamnya tidur sebenarnya. Hanya saja diperkecualikan kalau tidurnya tidur apa? Sedikit. Karena itu kata Ibnu Qudamah, illa naumal yasira jalisan au qa'ima. Kecuali tidur sedikit dalam keadaan dia duduk maupun dalam keadaan dia berdiri. Ya. Kita masuk di pembahasan tidur ini. Apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak? Ya, kalau asal tidur itu sendiri, tidur itu sendiri bukan pembatal wudu kalau asal pada tidurnya. Karena itu telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ya sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Abbas bahwa beliau bangun salat di malam hari disaksikan oleh Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Tsumma nama," setelah salat beliau tidur. "Hatta nafakh," sampai beliau keluar suara dari mulutnya. "Hatta tsumma atahu al-muadzin," kemudian tukang azan datang kepadanya. "Faqaraja fa shalla," kemudian Nabi keluar lalu salat, "walam yatawadda," dan beliau tidak berwudu. Sini disebut oleh Ibn Abbas beliau tidur sampai keluar suara. Ya. Mungkin boleh dikatakan ngorok. Setelah itu datang muadzin membangunkan Nabi, keluar sholat langsung apa? Sholat tidak berwudu. Jadi tidur itu sendiri bukan pembatal sholat. Apa bukan pembatal wudu? Tidur itu sendiri, tapi dia kata para ulama adalah midhannatul lil hadath. Hal yang merupakan kekhawatiran adanya hadath. Jadi ini pokok pembahasan sebenarnya di dalam memahami masalah tidur itu membatalkan wudu atau tidak. Karena itu pendapat yang dipegang oleh jumhurul ulama, kebanyakan ulama, bahwa tidur membatalkan wudu kalau tidurnya itu mustagrik. Tidur yang pulas, tidur yang nyenyak. Dia enggak bisa merasa lagi. Iya, mungkin kalau dia berhadas keluar anginnya, dia enggak rasa apa yang keluar itu. Nah, ini yang membatalkan. Adapun kalau tidurnya dia masih bisa merasa, ini tidak ada masalah. Nah, dan ini jalan pertengahan di dalam masalah tidur ini, menyikapi tidur membatalkan wudu atau tidak. Jalan pertengahan di dalam mengkompromikan hadith-hadith yang ada di dalam hal ini. Sebab ada hadith-hadith bahirnya menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Di antaranya hadith Ibn Abbas yang saya sebut tadi. Di antaranya juga hadith Anas bin Malik. Kana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamun thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidur kemudian mereka salat dan mereka tidak berwudu. Iya. Dan juga di hadis Abdullah bin Umar riwayat Bukhari dan Muslim tentang Nabi yang mengundur salat Isya sampai kata Ibn Umar, kami sudah tidur di masjid, kemudian kami bangun, kami tidur lagi, kami bangun. Kemudian Rasulullah baru keluar. Kemudian mereka sholat, Nabi tidak memerintah untuk berwudu. Nah, makanya hadis-hadis zahirnya menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Tapi hadis Shaffan bin Asal dijelaskan bahwa tidur adalah pembatal wudu. Walakin min baulin au ghaitin au naum. Akan tetapi kalau hadatnya berupa kencing, buang air besar atau tidur, ya disebut sebagai hadat tidur di situ. Nah, karena itu cara yang mengkompromikannya dikatakan bahwa kalau tidurnya banyak mustagrik, ini membatalkan wudu. Adapun tidur yang sedikit, apalagi kalau tidur sedikit ini di posisi dia duduk, di posisi dia berdiri, ya. Ini memang posisi yang menunjukkan dia tidak nyenyak tidurnya. Beda dengan berbaring ya. Ya, kalau berbaring biasanya kalau sudah berbaring itu lebih mengantar kepada kepulasan dalam tidur. Tapi kalau dia duduk dan berdiri, ini biasanya ya masih mampu untuk menguasai dirinya. Baik. Jadi ini secara global tentang masalah tidur, ya. Tidur itu dirinci keadaannya. Ya sekali lagi, tidur yang membatalkan wudu yang bagaimana itu? Tidur yang mustagrik, yang nyenyak, yang banyak. Ya, ukurannya itu tadi dia enggak sadar lagi. Mungkin kalau keluar hadas atau yang semisal dengannya, dia enggak mengetahuinya. Nah, yang tidak membatalkan wudu yang bagaimana? Tidur yang sedikit. Tidur yang sedikit ini ukuran umumnya itu tadi. Dia masih bisa tahu. Ya, atau masih bisa merasakan apa yang ada pada dirinya, masih dia rasakan. Sebagian ulama mengukurnya dia tidurnya duduk atau berdiri, itu ukuran-ukuran untuk mendekatkan. Baik, ini insyaallah taala pendapat yang paling kuatnya dan ini yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama. Iya. Kemudian pembatal wudu yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang kelima. Menyentuh kemaluan dengan tangan. Kata Ibnu Qudamah, walam suddakari biyadihi. Ya. Menyentuh kemaluan dengan tangannya. Ini pendapat di dalam madhab Hambali, dan ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, dan ada pendapat yang lain. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini pendapat Abu Hanifah, ya, bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Baik. Ya, ini sebenarnya permasalahan kenapa ada silam pendapat di kalangan para ulama, karena ada dua hadis yang zahirnya bertentangan. Hadis yang pertama adalah hadis Talq ibn Habib. Dikatakan bahwa seorang lelaki berkata, ya Nabi Allah, ma tara fi masjid rajul dakarahu badama yatawadda. Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu tentang seorang lelaki yang menyentuh kemaluannya setelah dia berwudu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal huwa illa bid'atun minka. Hal huwa illa bid'atun minhu. Kata Nabi, itu hanya bagian dari tubuhnya saja. Ya. Jadi hanya dianggap bagian dari tubuh, sama dengan tangan ini, bagian tubuh ya. Kalau dia sentuh tangannya, batal wudu atau tidak? Tidak batal wudu. Demikian pula, kalau dia sentuh kemaluannya, tidak membatalkan wudu. Nah, hadits yang kedua adalah hadits Busrah bintu Safwan. Rasulullah bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Jadi hadits yang pertama zahirnya menunjukkan tidak ada masalah menyentuh kemaluan. Hadits yang kedua diperintah apa? Diperintah berwudu. Iya. Dua hadits ini dari sisi periwayatan ilmu hadits memang ada pembahasan. Tapi yang benarnya bahwa dua hadits ini dua-duanya hadits yang diterima, dipakai berhujjah. Iya. Kalau dua-duanya dipakai berhujjah sahih, maka kewajiban kita adalah mengkompromikan antara keduanya. Dan ada banyak jalan di kalangan para ulama dalam mengkompromikannya. Dan mungkin yang paling dekatnya, kalau dikatakan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, tapi disunnahkan bagi siapa yang menyentuh kemaluannya untuk berwudu. Iya. Ini tarjih yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah. Dan kelihatannya ini pendapat yang paling pertengahan. Jadi hadith Busra bintu Safwan, man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Perintah berwudu di situ bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. Dalilnya adalah hadith Talq ibn Habib. Karena Nabi hanya mengatakan itu adalah bagian dari tubuhmu saja. Baik. Selesai sudah tentang menyentuh kemaluan. Bahwa menyentuh kemaluan yang benarnya adalah tidak membatalkan wudu. Ya, hanya disunnahkan berwudu. Tidak ada perbedaan menyentuh kemaluan dengan syahwat atau tanpa syahwat. Menyentuh kemaluan dengan kain yang memperantarai atau menyentuhnya secara langsung, tidak ada perbedaan. Kemudian pembatal yang ke-6, menyentuh perempuan dengan syahwat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, walamsul mar'ati walamsu walamsu imra'atin bi syahwatin. Ya, kata beliau, dan menyentuh perempuan dengan syahwat. Menyentuh perempuan dengan syahwat. Iya. Baik, ini pendapat dari sebagian ulama. Mereka menganggap bahwa menyentuh perempuan dengan syahwat itu adalah hal yang membatalkan wudu. Ya, sebagian dari mereka berdalilkan dengan keumuman ayat aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Ya, dan ini salah satu pendapat di kalangan ulama. Ada pendapat yang lain bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Ya, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Aisyah radhiyallahu taala anha, atau pernah mencium sebagian dari istrinya, kemudian beliau keluar salat tidak berwudu. Dan dimaklumi bahwa mencium itu, ya, walaupun mungkin tergambar tanpa syahwat, tapi kebanyakan berkaitan dengan masalah mencium disertai dengan apa? Disertai dengan syahwat. Ataupun paling tidak dikatakan midhannatul lisyahwah. Iya. Karena itu, ini hadis adalah dalil yang menunjukkan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Juga diantara dalil adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah juga tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam. Kadang Aisyah tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua kakinya di arah kiblat Nabi. Apabila Nabi sujud, Nabi memegang kaki Aisyah, lalu Aisyah pun menarik kakinya. Dan apabila Nabi berdiri dari sujudnya, Aisyah meluruskan kembali kakinya. Nah, di sini menyentuh tentunya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat, menunjukkan bahwa menyentuh perempuan tidaklah membatalkan wudu. Iya, adapun ayat aula mastumun nisa ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bukan menyentuh biasa, tapi menyentuh dengan makna khusus, yaitu hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Nah, karena itu ya di dalam ayat tidak dikatakan lamasa, tapi mulamasa, aula mastumun nisa. Iya. Aula mastumun nisa. Baik, karena itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini adalah tarjih dari Syekh Ibn Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya, bahwa menyentuh perempuan itu sama sekali tidak membatalkan wudu dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Kemudian pembatal berikutnya adalah murtad. Murtad artinya apa? Keluar dari agama. Kata beliau, waridatu anil Islam. Dan murtad keluar dari agama. Iya. Siapa yang dalam keadaan berwudu kemudian dia murtad, maka batal wudunya. Ya, sebab agamanya telah batal. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluk." Apabila engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu. Fa in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Dikata mereka berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalannya. Baik, kemudian pembatal wudu yang terakhir adalah memakan daging unta. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa aklu lahmil ibil, dan memakan daging unta. Lima ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qila lahu anna tawaddau min luhumil ibil, qala na'am tawaddau minha, qila afa natawaddau min luhumil ghanam, qala in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tatawadda. Ya, yang ketujuh atau pembatal wudu yang kedelapan adalah apa? Memakan daging unta. Ya, dan ini dari mufradat di madhab Hambali, hanya di jumhurul ulama tidak mengatakan membatalkan wudu makan daging unta. Ini pendapat Imam Ahmad. Tapi pendapat ini yang benar dan ini yang kuat berdasarkan hadis yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, bahwa memakan daging unta membatalkan wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ana tawadda min luhumil ibil?" Apakah kami berwudu karena makan daging unta? Kata Nabi, na'am, berwudulah kalian darinya. Kemudian Ditanyakan lagi kepada Nabi, apakah kami berwuduk kalau makan daging kambing? Kata beliau, kalau engkau ingin berwuduk, berwuduk. Kalau engkau tidak ingin berwuduk, tidak ada masalah, kamu tidak berwuduk. Menunjukkan bahwa makan daging unta itu adalah apa? Membatalkan wudu. Dan ini berasal dari dua hadis. Hadis Jabir riwayat Muslim dan hadis Bara bin Azib riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Dan dua-duanya adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Iya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, An-Nawawi, Asy-Syaukani, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin dan selainnya. Bahwa berwudu, bahwa memakan daging unta adalah hal yang membatalkan wudu. Hal yang membatalkan wudu. Iya. Baik. Di dalam hadis dikatakan daging unta. Bagaimana kalau dia makan hati unta? Batal wudunya atau tidak? Bagaimana kalau dia memakan lemak unta? Bukan dagingnya dia makan, tapi lemaknya. Ya, bagaimana kalau dia makan lidah unta? Ya, jawabannya sama sih ya. Yang dimaksudkan di sini adalah apa? Bagian dari unta tersebut. Nah, dan ini penamaan mimbab at-taglib, mimbab kebanyakannya. Iya, bagaimana kalau meminum kuah unta? Batal wudu atau tidak? Ya, jawabannya tidak ya kalau kuahnya. Sebab ini bukan memakan. Bukan masuk dalam makan dagingnya. Baik. Selesai sudah tentang pembatal-pembatal wudu. Nah, di antara hal yang membatalkan wudu, kaidah umum, segala perkara yang mewajibkan mandi, maka itu adalah hal yang membatalkan wudu. Kalau dia keluar darah haid, keluar darah nifas, maka itu membatalkan wudu atau tidak? Jawabannya iya, membatalkan wudu. Karena itu wajib mandi, maka pasti membatalkan wudu. Demikian pula kalau keluar atau dia melakukan hubungan suami istri, atau dia bangun mimpi basah, ya kemudian dia ketemukan basahan, ini juga membatalkan wudu. Jadi kaidah umumnya segala hal yang mewajibkan mandi itu juga adalah apa? Pembatal wudu. Itu juga pembatal wudu. Baik. Saya kira ini yang berkaitan dengan pembatal wudu. Pembahasan yang terakhir, hukum orang yang yakin bahwa dia telah bertahara tapi kemudian ragu bahwa dia berhadas atau tidak, atau sebaliknya. Ya, ini kembali Ibnu Qudamah mengulangi permasalahan berkaitan dengan orang yang ragu atau yakin. Nah, kata beliau, wa man tayaqqana at-taharah wa syakka fil hadas, siapa yang yakin dia bersuci kemudian dia ragu di dalam hadas, atau tayaqqana al-hadas wa syakka fit taharah, atau dia ragu berhadas, atau dia yakin berhadas tapi dia ragu bersuci, fahuwa ala ma tayaqqana minhuma, maka hukumnya adalah apa yang dia yakin pada dua keadaan itu. Jadi ini dua pembahasan, dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia yakin bersuci, yakin dia berwudu, kemudian dia ragu, iya, tadi keluar angin atau tidak, tadi dia tidur nyenyak sekali atau tidur sedikit, ya, ada keraguan. Jelas ya? Maka Ibnu Qudamah memberi kaidah, yang diambil yang mana? Yang meyakinkan. Ya, jadi yang meyakinkan dia bersuci, berhadasnya meragukan. Dia tinggalkan yang meragukan, diambil yang meyakinkan. Kalau terjadi keadaan sebaliknya, dia yakin berhadas tapi ragu dia berwudu atau tidak. Dia yakin tadi baru ke WC buang air besar, tapi dia ragu setelah buang air besar, dia tadi berwudu atau tidak, ragu. Maka di sini yang diambil yang mana? Hah? Yang diambil bahwa dia berhadas. Sebab itu yang meyakinkan. Adapun keraguan dia tinggalkan. Dan ini sudah berlalu bersama kita ya. Dan sudah kita terangkan hadis Abdullah bin Zaid, la yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan. jangan dia tinggalkan sholatnya sampai dia mendengar suara kentut itu atau dia mencium baunya. Nah, dan ini kaidah pokok, al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak akan sirna dengan keraguan. Selesai pembahasan tentang pembatal-pembatal wudu. Kita pindah ke pembahasan berikutnya di halaman 12.